Kali kita sampai di mana? Di halaman 173. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di siang hari ini, di hari yang mulia, di hari Arafah, kita bisa kembali berkomunikasi, kita bisa kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan kajian Syarah Riyadhus Shalihin, kajian kitab Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Al-Syekh Al-Adlamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sebelum kita masuk pada kajian kita, di waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang mustajabah dan disunnahkan bagi kita untuk banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selain karena di hari Arafah ini adalah hari yang termasuk dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang jika kita beramal saleh pada hari itu lebih baik dibandingkan beramal saleh di selain 10 awal Dzulhijjah. Juga karena di hari Arafah adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala paling banyak membebaskan orang-orang dari annar. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Maka banyaklah kita berdoa kepada Allah, meminta segala hal yang kita butuhkan di dunia dan di akhirat. Meminta keselamatan, al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah, untuk kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Berdoa meminta semoga waliul amr kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia seorang muslim, semoga dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, kasih sayang kepada kaum muslimin. Jika dia seorang yang bukan muslim, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya agar dia berbuat baik kepada kaum muslimin di negara itu. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita istiqamah di dalam manhaj Ahlus Sunnah, manhaj Nabi dan para sahabatnya. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan taufik kepada kita amal saleh sesuai dengan ilmu tersebut. Kita akan melanjutkan pembacaan Syarah Riyadhus Shalihin. Kita sudah masuk di dalam bab tentang kesabaran. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca penjelasan Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang menjelaskan bahwa kesabaran itu telah beliau sebutkan. Kesabaran itu ada tiga. Yang pertama adalah sabar untuk taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, sabar untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga adalah sabar ketika menerima takdir Allah yang terasa menyakitkan. Nah, maka kita baca penjelasan beliau tentang sabar terhadap dalam menerima takdir Allah yang menyakitkan. Nasallahu al-afiyata wassalam. Kita lihat di halaman 173. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, berkata pensyarah Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, semoga Allah merahmatinya. Amma al-amru ats-tsalits fa huwa as-sabru 'ala aqdarillahil mu'limah. Adapun kesabaran yang ketiga adalah sabar ketika menerima takdir-takdir Allah yang terasa menyakitkan. لأن أقدار الله عز وجل على الإنسان ملائمة ومؤلمة. Karena takdir-takdir Allah Azza wa Jalla kepada manusia itu bisa berupa mula'amah. Mula'amah itu sesuatu hal yang menyenangkan, membuat kita bergembira. Wa mu'limah, dan yang menyakitkan, membuat kita merasa tidak senang. Al-mula'amatu tahtaju ila syukri. Takdir yang membuat kita senang itu membutuhkan syukur kita. Wasyukru minat ta'at. Dan syukur itu termasuk dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فالصبر عليه من النوع الأول. Maka jika kita sabar menerima takdir Allah yang menyenangkan, kemudian kita bersyukur, maka ini termasuk jenis sabar yang pertama, yaitu sabar untuk taat kepada Allah. Karena syukur itu adalah termasuk ketaatan. Nah, ketika kita bersyukur, berarti kita telah bersabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Wa mu'limah, dan yang kedua, takdir Allah itu ada yang menyakitkan, membuat kita merasa sedih, merasa tidak senang. بِحَيْثُ لَا تُلَائِمُ الْإِنْسَانِ تَكُونُ مُؤْلِمَةً. Takdir yang tidak sesuai dengan keinginan manusia itu adalah takdir yang mu'limah, terasa tidak menyenangkan, menyakitkan. فَيُبْتَلَى الْإِنْسَانُ فِي بَدَنِهِ. Maka mungkin saja seorang manusia itu mendapatkan musibah, diuji pada tubuhnya. Mungkin dia sakit atau dia terluka. Nah, pada badannya terdapat musibah. Wa yubtala fi malihi bi faqdihi. Dan mungkin saja dia diuji pada hartanya dengan kehilangan harta itu. Bifaqdihi, kehilangan harta. Wa yubtala fi ahlihi, kadangkala dia diuji pada keluarganya. Mungkin anaknya atau ayahnya atau adiknya, misalkan keluarganya ada yang sulit untuk diajak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ujian. Tetapi seorang harus bersabar. Jika misalkan ayahnya atau ibunya belum mendapatkan hidayah ke dalam agama Islam atau sudah Islam tapi tidak mendukung dakwah di atas sunnah, maka bersabar, tetap berakhlak yang mulia, menjaga adab sebagai seorang anak, sambil banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulunya ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang yang sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencerca beliau, menjelek-jelekkan beliau, mencaci maki beliau, sampai Abu Hurairah menangis dan menyampaikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mendoakan hidayah bagi ibu Abu Hurairah. Dan ketika Abu Hurairah pulang ke rumahnya, ternyata ibunya sudah bersyahadat. Pada waktu itu bersyahadat di hadapan Abu Hurairah, masuk Islam. Suatu hal yang sebelumnya seperti tidak mungkin. Tetapi ketika Allah membuka, memberikan hidayah kepada seseorang, tidak ada satupun yang bisa menyesatkan orang itu. وَيُبْتَلَى فِي مُجْتَمِعِهِ, dan bersabar dalam masyarakatnya. Diuji dalam masyarakatnya. Masyarakatnya mungkin adalah bukan ahlus sunnah, bahkan banyak yang kafir. Nah, banyak yang kafir. Bersabar. Ketika tetangga-tetangga kita bukan muslim, bukan ahlus sunnah, itu memang sebuah ujian. Tetapi semoga Allah mengaruniakan kepada kita kesabaran. Bahkan para ulama salaf, Nabi SAW terlebih lagi memiliki tetangga-tetangga Yahudi. Nabi memiliki tetangga Yahudi. Ada seorang anak Yahudi yang sering datang ke tempat Nabi membantu Rasul SAW. Ketika anak itu sakit, akan meninggal dunia, Nabi SAW menjenguknya dan mengajak dia masuk Islam. Saat itu anak tersebut didampingi oleh ayahnya. Nabi mengajak kepada dia untuk mengucapkan La ilaha illallah. Ketika anak itu sakit, akan meninggal dunia, maka anak ini melihat kepada ayahnya, meminta persetujuannya. Ayahnya menyatakan Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Maka anak itu mengucapkan syahadat, mengucapkan La ilaha illallah, kemudian meninggal dunia dalam keadaan Islam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, bersyukur kepada Allah, Alhamdulillahilladzi anqadzani bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dengan sebab aku dari an-nar. Nah, ketika tetangga dia adalah seorang kafir, maka sabar, berakhlak yang baik sebagai tetangga yang baik sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dihikayatkan sebagian ulama seperti Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, seorang atba'ut tabi'in, bertetangga dengan seorang Yahudi. Orang Yahudi ini, Abdullah ibn al-Mubarak, kalau membelikan anaknya buah atau daging, maka beliau juga membelikan daging atau buah kepada anaknya Yahudi, atau Yahudi itu juga diberikan. Selalu berbuat baik sebagai tetangga kepada Yahudi ini. Hingga suatu ketika tetangga Yahudi ini ingin menjual rumahnya. Ingin menjual rumahnya. Ditanyakan kepada oleh calon pembeli, berapa harga rumahmu? Katanya Yahudi ini, harga rumahku 2.000 dinar. Yang mau beli kaget. Hah, kok mahal sekali? Mestinya ya sekitar 1.000 dinar cuma harga rumahnya. Maka kata Yahudi tadi, ya harga rumahku memang 1.000 dinar. Tetapi 1.000 dinar yang berikutnya adalah harga karena aku bertetangga dengan Abdullah ibnul Mubarak. Nah, menunjukkan bahwa Yahudi itu merasa dia berada di tempat yang menyenangkan ketika bertetangga dengan seorang ulama Ahlus Sunnah. Nah, maka ketika seorang diuji dengan lingkungannya, masyarakat sekitar, hendaknya dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan bagi dia agar dia mendapatkan kekokohan di atas manhaj Ahlus Sunnah dan juga bisa berdakwah kepada masyarakatnya. Nah. Wa anwa'ul balaya kathirah tahtaju ila sabrin wa mu'anah. Dan berbagai macam musibah itu banyak. Ujian itu banyak. Butuh kepada kesabaran dan perjuangan. Fayusabbirul insanu nafsahu amma yahrumu alaih min izharil jaza'i bil lisan au bil qalbi au bil jawarih li'annal insana inda hululil musibati lahu arba'u halat. Jadi musibah atau ujian-ujian itu banyak, butuh kepada kesabaran dan perjuangan. Fayusabbirul insanu nafsah. Maka seorang manusia hendaknya berusaha membuat dirinya sabar. Amma yahrumu alaih. Terhadap hal-hal yang diharamkan untuknya. Min izharil jaza'i bil lisan. Berupa menampakkan kemarahan dengan lisan. Seorang tidak boleh mengeluh dengan lisannya. Au bil qalbi, atau dia mengeluh dengan hatinya. Au bil jawarih, atau dengan anggota tubuhnya. Jangan dia mengeluh, merasa marah dengan lisannya, dengan hatinya, atau dengan anggota tubuhnya. Li'annal insana 'inda hululil musibati lahu arba'u halat. Karena manusia itu ketika dia tertimpa musibah, dia memiliki empat keadaan. Al-halatul ula an yatasakhata. Keadaan yang pertama, dia murka, dia marah. Wal-halatul thaniya an yasbira. Keadaan yang kedua, dia bersabar. Wal-halatul thalitha an yarda. Keadaan yang ketiga, dia ridha. Wal-halatul rabi'ah an yashkura. Keadaan yang keempat, dia bersyukur. Jadi ada empat keadaan orang ketika menerima musibah. Yang pertama, dia murka. Yang kedua, dia sabar. Yang ketiga, dia ridha. Yang keempat, dia syukur. Hadhihi arba'u halatin takunu lil insani 'indama yusabu bil musibah. Ini adalah empat keadaan manusia ketika ditimpa musibah. Ammal halul ula an yatasakhata imma biqalbihi aw bilisanihi aw bijawarihi. Keadaan yang pertama, dia merasa marah. Baik dengan hatinya, atau dengan lisannya, atau dengan anggota tubuhnya. Dengan hati dia menggerutu. Dia merasa marah, atau dengan lisannya dia ucapkan ucapan-ucapan kekesalan, atau dengan anggota tubuh dia memukul, dia melempar, menunjukkan dia marah. Nah, keadaan yang pertama ini yang harus kita hindari ketika mendapatkan musibah. Jangan sampai kita marah. At-tasakhkhutu bil qalbi, marah dengan hati. An yakuna fi qalbihi wal iyadu billah syai'un 'ala rabbihi min as-sakhati wasy-syirah 'ala Allah wal iyadu billah. Yaitu dalam hatinya, semoga Allah menjauhkan kita dari hal ini, ada perasaan marah, perasaan dongkol, perasaan tidak senang kepada Allah, wal'iyadu billah, wa ma ashbahahu, atau perasaan-perasaan semisalnya. Wa yash'ur wa ka'anna Allah qad zalamahu bihadhihi al-musibah. Dan dia merasa seakan-akan Allah telah mendzalimi dia dengan musibah ini. Itu dalam hatinya. Seakan-akan Allah telah zalim kepada dia. Maka ini perasaan yang harus dihilangkan jauh-jauh. Wa amma sukh bil lisan, adapun murka dengan lisan, bi an yad'u bil wail was-subur. Dia berteriak, berseru dengan kecelakaan. Al-wail was-subur, sama maknanya kecelakaan. Orang Arab, kalau ditimpa musibah dulu, kalau dia tidak punya iman, dia akan mengatakan, ya wailah, ya saburah, duhai celaka aku, duhai binasa aku. Nah, itu perasaan marah diungkapkan dalam ucapan ketika ditimpa musibah. Wa an yasubba ad-dahra fayu'dhi Allah 'azza wa jalla wa ma ashbaha dhalik. Atau dia mencerca atau mencaci masa sehingga menyakiti Allah 'azza wa jalla wa ma ashbaha dhalik, atau ucapan-ucapan yang semisal dengan itu. Marah dengan lisannya, mencaci masa. Ini masa yang sangat kejam, misalkan. Ini masa yang telah gila. Nah, masa yang tidak karu-karuan. Nah, ucapan-ucapan yang tidak boleh diucapkan. Karena mencela masa itu adalah pada hakikatnya mencela Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang memperjalankan masa. Nah. Wa amma at-tasakhkhutu bil jawarih, adapun perasaan marah dengan anggota tubuh, mislu an yaltima khaddahu, misalkan dia menampar pipinya, dia memukul pipinya. Au yasfa'a ra'sahu, atau dia menyakiti kepalanya, menjambak rambutnya misalkan. Au yantifa sya'rahu, atau berusaha mencabut rambutnya. Au yashuqqa thawbahu wa ma ashbaha hadha, atau dia merobek-robek bajunya, atau yang semisal dengan ini. Ini keadaan yang harus dijauhi. Murka ketika mendapat musibah, baik dengan hati, dengan lisan, atau dengan perbuatan. Menunjukkan dia tidak sabar. Dia kehilangan keutamaan bersabar. Bahkan bisa mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hada halus sukhti. Ini adalah keadaan murka ketika mendapat musibah. Halul hali'ina alladzina hurimu thawab, keadaan orang-orang yang terluputkan dari pahala. Walam yanju minal musibah. Dan dia tidak selamat ketika mendapatkan musibah. Kalau dia dapat musibah, kemudian dia marah, maka dia tidak selamat dari musibah itu. Balil ladhina iktasabu al-ithma. Bahkan dia akan mendapatkan dosa. Fasara indahum musibatan, maka dia akan mendapatkan dua musibah. Musibatun fid din bisakhti, musibah dalam din karena dia marah. Wa musibah fid dunya bima atahum mimma yu'limuhum, dan dia dapat musibah dalam dunia karena dia mendapatkan hal-hal yang menyakitkan dia. Ini keadaan orang yang marah ketika mendapat musibah. Waliyadu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita, menjauhkan kita dari hal itu. Ammal halus thaniyah. Adapun keadaan yang kedua. Fassabru alal musibah bi an yuhbisa nafsahu. Huwa yakrahul musibah wala yuhibbuha wala yuhibbu an waqa'at lakin yusabbiru nafsan. Keadaan yang kedua adalah dia sabar terhadap musibah. Bi an yuhbisa nafsah, dia tahan dirinya, menahan diri. Huwa yakrahul musibah, dia tidak suka dengan musibah itu. Wala yuhibbuha, dia tidak mencintainya. Wala yuhibbu an waqa'at, dia tidak suka musibah itu terjadi. Lakin yusabbiru nafsah, tapi dia berusaha menahan dirinya. La yatahaddatsu bil lisan bima yuskhitullah, dia tidak berbicara dengan lisannya dengan hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Dia tahan dirinya. Lisannya tidak sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang dimurkai Allah. Wala yaf'alu bijawarihi ma yubghidullah. Anggota tubuhnya juga tidak melakukan hal-hal yang dimurkai Allah. Wala yakunu fi qalbihi syai'un 'ala Allahi abadan. Dan di hatinya juga tidak ada perasaan tidak suka, benci kepada Allah sedikit pun. Tidak ada perasaan itu. Dia tahan. Sabar. Fahuwa sabirun lakinnahu karihun laha. Dia dalam keadaan sabar, tapi dia sebenarnya benci dengan musibah itu. Nah, itu keadaan yang kedua. Dia sabar, menahan dirinya. Walhalus thalithah, keadaan yang ketiga, ar-ridha. Ridha bi an yakuna al-insanu munsharihan sadruhu bi hadhihi al-musibah wa yarda biha ridaan tamman wa ka'annahu lam yusab biha. Keadaan yang ketiga adalah ridha, dia lapang dadanya dengan adanya musibah. Ketika terkena musibah, dadanya lapang. وَيَرْضَى بِهَا رِضَاءً تَامًا, dan dia ridho secara sempurna. وَكَأَنَّهُ لَمْ يُصَبْ بِهَا, seakan-akan dia tidak ditimpa musibah itu. Masya Allah. Ini keadaannya jelas lebih tinggi dibandingkan keadaan yang kedua yang sekedar sabar. Tapi dia tidak suka dengan musibah itu. وَالْحَالُ الرَّابِعَةِ, keadaan yang keempat, asyukru. Dia bersyukur. Dengan adanya musibah itu, dia bersyukur. Fayashkurullaha alaiha. Dia bersyukur terhadap musibah itu. Wa kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam idza ra'a ma yakrah qala alhamdulillahi ala kulli hal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika beliau melihat hal yang dibenci oleh beliau, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Dalam keadaan bagaimanapun Allah tetap terpuji. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Fayashkurullaha min ajli anna Allaha yurattibu lahu min ath-thawabi ala hadhihi al-musibah akthara mimma asabah. Fayashkurullah, maka dia bersyukur kepada Allah, min ajli, karena anna Allaha yurattiba lahu min ath-thawab, bahwasanya Allah memberikan kepadanya pahala. Ala hadhil musibah, dengan adanya musibah ini, akthara mimma asabah, yang pahala itu lebih banyak dibandingkan musibah yang dia dapatkan. Dia bersyukur karena dapat pahala lebih banyak, keutamaan yang lebih besar dibandingkan musibah yang dia terima. Masya Allah, ini lebih tinggi lagi tingkatannya dibandingkan tingkatan ridha. Kemudian Al-Syeikh Ibn Uthaymin rahimahullah menyebutkan contoh yang pernah terjadi pada seorang ulama, seorang ahli ibadah. Ketika tertimpa musibah, dia justru bersyukur. Walihada, karena itu, yudhkar an ba'dil abidat annaha usibat fi usbu'iha. Disebutkan dari sebagian ahli ibadah perempuan bahwasanya dia pernah terkena musibah pada jarinya terkena musibah, terluka. Fahamidat Allah ala dalik, maka dia kemudian memuji Allah karena tertimpa musibah pada jarinya ini. Faqalu laha, maka orang-orang yang ada di sekitarnya bertanya kepadanya, kaifa tahmadina Allah wal usbu' qad asabahu ma asabah, bagaimana engkau bisa memuji Allah padahal jarimu terkena musibah, terluka atau tergores, terpotong atau semisalnya. Qalat, wanita ini berkata, inna halawata ajriha ansatni murarah sabriha, sesungguhnya manisnya pahala yang ada itu membuat aku lupa dari pahitnya kesabaran. Sesungguhnya manisnya pahala akibat musibah ini membuat aku lupa dari pahitnya kesabaran. Wallahul muwaffiq, dan hanya Allah sajalah yang memberikan taufiq. Nah, jadi seorang wanita ahli ibadah ketika dia tertimpa musibah pada jarinya, dia memuji Allah. Ketika ditanya oleh orang-orang sekitar, kenapa engkau memuji Allah padahal jarimu terluka? Maka wanita itu mengatakan, sesungguhnya manisnya pahala akibat musibah ini membuat aku lupa dari pahitnya kesabaran. Nah, thumma saqal muallifu rahimahullahu ta'ala al-ayat allati fiha al-hathu ala al-sabri was-sana'u ala fa'ilih. Kemudian muallif, semoga Allah merahmatinya, menyebutkan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat anjuran untuk bersabar dan pujian bagi orang-orang yang melakukan kesabaran. Faqala, dan berkata muallif, wa qawlillahi subhanah, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan teruslah bersabar. Wa rabitu, dan Berjagalah di perbatasan. Berjihad, berjaga di perbatasan. Wattaqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Surat Ali Imran ayat 200. Fa'amara Allahu al-mu'minina bimuqtada imanihim. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum beriman bimuqtada imanihim. Memerintahkan kepada orang-orang beriman dengan hal-hal yang menjadi konsekuensi keimanannya. Wa bi syarafi imanihim bi hadhihi al-awamir al-arba'ah. Dan karena kemuliaan keimanan mereka, Allah perintahkan dengan 4 perintah. Isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ali Imran ayat 200. Bersabarlah dan teruslah bersabar. Dan selalu melakukan ribat. Ribat, berjaga. Berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Fassabru 'anil ma'siyah wal musabarah 'ala at-tha'ah wal murabathah kathratul khair wa tatabu'ul khair wattaqwa ta'ummu dhalika kulliha kullihi. Perintahnya adalah sabar dari kemaksiatan. Sabar untuk tidak jatuh dalam kemaksiatan. Al-musabarah ala ta'ah. Dan terus bersabar untuk menjalankan ketaatan. Wal-murabatah kasratul khair wa tataba'ul khair. Al-murabatah itu artinya banyak berbuat kebaikan dan mengikutkan kebaikan dengan kebaikan selanjutnya. Wattaqwa ta'ummu dhalika kullihi. Sedangkan taqwa adalah mencakup itu seluruhnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Fasbiru an maharimillah. Maka bersabarlah dari menjauhi keharaman Allah Subhanahu wa taala. La taf'aluha. Tajannabuha wa la taqrabuha. Jauhilah, jangan mendekatinya. ومن المعلوم أن الصبر على المعصية لا يكون إلا حيث دعت إليه النفس. Dan telah dimaklumi bahwasanya kesabaran dari kemaksiatan tidaklah bisa dilakukan kecuali jika nafsu mengajaknya. Amma al-insan alladhi lam tatra' ala balihi al-ma'siyah fala yuqalu innahu sabara 'anha. Adapun manusia yang tidak terpikirkan untuk melakukan sebuah kemaksiatan, maka tidak dikatakan bahwa dia bersabar terhadapnya. Walakin idza da'atka nafsuka ila al-ma'siyah fasbir wahbisin nafsa. Tetapi jika jiwamu, jika nafsumu mengajak kepada kemaksiatan, sabarlah dan tahanlah dirimu, tahanlah jiwamu. Nah, jadi sabar dari kemaksiatan itu hanya bisa dilakukan saat seorang sedang dipengaruhi oleh hawa nafsunya untuk melakukan kemaksiatan itu. Maka dia ingin melakukan kemaksiatan itu. Maka di sini butuh kesabaran. Kalau dia tidak ada keinginan untuk berbuat maksiatan, maka tidak dibutuhkan kesabaran. Justru sabar itu sangat dibutuhkan saat hawa nafsu sedang memuncak untuk melakukan kemaksiatan. Ketika nafsu mengajak kepada kemaksiatan, maka sabarkan dirimu. Tahan dirimu. Wa ammal musabarah fahiya 'ala at-tha'ah. Sedangkan al-musabarah itu adalah berkaitan dengan ketaatan. Li'anna at-tha'ata fiha amran. Karena ketaatan itu ada dua hal. Al-amru al-awwal fi'lun yatakallafu bil insan wa yulzimu nafsahu bihi. Perkara yang pertama adalah mengerjakan hal-hal yang dibebankan kepada manusia dan mengharuskan dia untuk melakukan hal itu. Wal amru tsani thiqalun 'ala an-nafsi. Perkara yang kedua adalah beban bagi jiwa. Li'anna fi'l at-tha'ah ka tarkil ma'siyah thaqilun 'ala an-nafsi al-ammarah bis-su. Karena mengerjakan ketaatan itu adalah seperti kemaksiatan, seperti menjauhi kemaksiatan. Berat dirasakan oleh jiwa yang terus-menerus memerintahkan kepada kejahatan, keburukan. Nah, jadi pada paragraf ini Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa ketaatan itu mengandung dua hal. Yang pertama, mengerjakan hal yang harus dikerjakan. Yang kedua, beban bagi jiwa. Jadi ketika kita sabar untuk menjalankan ketaatan, itu ada dua hal yang kita perjuangkan. Yang pertama, mengerjakan apa yang kita diperintahkan. Yang kedua, kita berusaha menahan beban yang ada pada jiwa ketika mengerjakan ketaatan itu. Nah, dan itu berat. Contoh, misalkan antum mau datang ta'lim, talabul ilmi, misalkan. Ada dua hal yang harus kita perjuangkan. Yang pertama, datang ke tempat ta'lim, itu perjuangan. Yang kedua, menahan diri terhadap beban ketika menjalankan datang ke tempat ta'lim ini. Menahan diri, sabar. Ada perasaan kantuk, misalkan. Ada perasaan capek di sana. Ada perasaan ucapan-ucapan tetangga, ucapan-ucapan orang yang mencemooh orang yang datang ke tempat ta'lim. Kita harus sabar. Itu beban bagi jiwa yang harus ditahan. Nah, karena hawa nafsu selalu memerintahkan kepada keburukan. Sudahlah, kenapa siang-siang harus jauh datang-datang? Lebih baik istirahat. Ini hari libur. Besok kerja lagi, misalkan. Untuk apa datang? Nah, maka ini bentuk dari godaan-godaan hawa nafsu yang itu memberikan beban bagi jiwa. Nah, kemudian kata Syekh, falihada kana as-sabru 'ala at-tha'ah afdhal min as-sabri 'ala 'anil ma'siyah. Karena itu, kesabaran untuk taat kepada Allah itu lebih utama dibandingkan sabar meninggalkan kemaksiatan. Walihada qala Allah Ta'ala, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sabiru, teruslah bersabar, teruslah berjuang menghadapi musuh. Sabiru itu mengandung makna berjuang melawan musuh. Berjuang melawan musuh untuk menjalankan ketaatan. Ka'anna ahadan yusabiruka kama yusabirul insan aduwahu fil qitali wal jihad. Seakan-akan seseorang akan menyerangmu, sehingga engkau harus berjuang melawan dia. Sebagaimana seorang berjuang melawan musuhnya dalam pertempuran dan jihad. Nah, wa ammal murabathah fa hiya kathratul khair wal istimrar alaih. Adapun murabathah dari ucapan rabitu, yaitu banyak berbuat kebaikan dan terus-menerus melakukan kebaikan. Walihada jaa fil hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Karena itu disebutkan di dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, isbagul wudhu'i 'ala al-makarih wa kathratul khutaa ila al-masajid wa intidaru as-salati ba'da as-salah fadhalikumur ribatu fadhalikumur ribat. Isbagul wudhu'i 'ala al-makarih, menyempurnakan berwudu ketika keadaan menyulitkan. Ketika sangat dingin, tapi kita tetap wudhu secara sempurna. Wudhu tiga kali, padahal sangat dingin. Menyempurnakan wudhu ketika keadaan tidak menyenangkan. Wa kathratul khuta ilal masajid. Dan memperbanyak langkah kaki menuju masjid. Wa intidharus salati ba'da salah. Dan menunggu salat yang satu dengan salat berikutnya. Misalkan kita berada di waktu menunggu sholat maghrib, kemudian kita sholat maghrib di masjid. Setelah itu kita duduk di masjid hingga datang waktu sholat isya. Ini termasuk menunggu sholat hingga datangnya sholat berikutnya. Fadhalikumur ribatu, fadhalikumur ribat. Maka itu adalah ar-ribat. Maka itu adalah ar-ribat. Seperti orang yang berjaga-jaga di perbatasan dengan musuh. Ar-ribat ini maksudnya terus-menerus berbuat kebaikan. Setelah berbuat baik ini, kemudian berbuat baik ini. Setelah berbuat baik ini, kemudian berbuat baik ini. Berpindah dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain. Itu ar-ribat. Bermula dari menyempurnakan wudu, setelah itu berjalan menuju masjid, kemudian menunggu datangnya sholat dengan sholat berikutnya. Maka itu adalah ribat, yang merupakan bersambungnya satu kebaikan dengan kebaikan berikutnya. Nah, li'anna fihi istimraran fit ta'ah wa kathratin li fi'liha. Karena di dalamnya terdapat sikap terus-menerus dalam ketaatan dan banyak mengerjakan ketaatan. Nah, wa amma at-taqwa fa innaha tashmal dhalika kullahu. Adapun takwa itu mencakup hal itu seluruhnya. Li anna at-taqwa ittikhad ma yaqi min iqabillah. Karena ketakwaan itu, takwa itu maksudnya adalah mengambil sesuatu yang bisa melindungi diri kita dari hukuman Allah, dari azab Allah. Takwa itu artinya kita membuat tameng. Tameng supaya kita tidak dapat adab Allah. Maka dengan takwa, dengan menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Wa hadza yakunu bi fi'lil awamir wajtinabin nawahi. Maka ini dilakukan dengan mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan. Larangan. Nah, wa 'ala hadha fa 'athfuha 'ala ma sabaqa min babi 'athfil 'am 'ala al khas. Karena itu, 'athf terhadap kalimat sebelumnya adalah sebagai bentuk ataf yang umum kepada yang khusus. Nah, ada ataf. Dalam bahasa Arab itu ataf. Ataf itu artinya penggandeng, penghubung. Jadi kata wattaqullaha ini sebenarnya adalah penggandeng dari ucapan-ucapan sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, yang pertama, sabarlah. Maksudnya sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Wasabiru. Nah, akhwan, yang pertama, isbiru, sabarlah dari menjauhi kemaksiatan. Wasabiru itu maksudnya adalah sabarlah untuk menjalankan ketaatan. Warabitu, dan terus-meneruslah melakukan kebaikan. Wattakullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa kepada Allah ini mencakup bersabar terhadap kemaksiatan, bersabar untuk menjalankan ketaatan, dan terus-menerus berbuat kebaikan. Mencakup itu semua. Sehingga ataf di sini dan bersabarlah itu adalah ataf al-am al-khas. Ataf terhadap suatu hal yang umum terhadap yang khusus. Nah, jadi dalam ayat-ayat Al-Quran kadang ada atful am al-khas. Wattakullah itu sebenarnya sudah mencakup kalimat-kalimat sebelumnya. Tapi disebutkan lagi. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن القيام بهذه الأوامر الأربعة سبب للفلاح فقال لعلكم تفلحون. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya mengerjakan perintah-perintah yang empat ini adalah penyebab mendapatkan keberuntungan. فَقَالَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah berfirman, agar kalian beruntung. وَالْفَلَاحُ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ تَدُورُ عَلَى شَيْئَيْنِ. Keberuntungan itu adalah sebuah kalimat yang mencakup banyak hal, tapi berkisar kepada dua hal. Ala husulil matlub, mendapatkan apa yang diinginkan, wa ala najati minal marhub, dan selamat dari sesuatu yang ditakutkan. Famanittaqallah azza wa jalla hasala lahu matlubuhu wa naja min marhubihi. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal akan mendapatkan seluruh yang diinginkan dan selamat dari semua yang ditakutkan. Nah, orang yang bertakwa, kalau dia masuk ke dalam jannah, maka dia akan mendapatkan seluruh yang dia inginkan. Dan dia akan terlindung dari semua yang dia khawatirkan. Dia dapatkan semua yang dia inginkan. Kenikmatan makan, minum, ya. Kenikmatan berpasangan, memiliki istri, ya, bidadari. Kenikmatan berjalan-jalan di surga dengan berbagai fasilitas. Kenikmatan pendengaran, penglihatan, semua panca indera. Apa yang dia inginkan dapat semua. Sedangkan dia akan juga terhindar dari semua yang dia takutkan. Takut mati, tidak ada kematian di surga. Takut sakit, tidak ada sakit di surga. Takut capek, tidak ada capek di surga. Takut sedih, tidak ada kesedihan di surga. Takut menjadi tua, tidak ada yang tua di surga. Nah, maka keberuntungan, al-falah, itu artinya mendapatkan semua yang diinginkan dan terhindar dari semua yang dia takutkan. Nah, itu akan bisa didapatkan bagi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kesimpulan dari ayat yang ditafsirkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Ali Imran ayat yang ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Bersabarlah yang pertama maksudnya adalah sabar dari menjauhi kemaksiatan. Wasabiru dan teruslah bersabar di dalam menjalankan ketaatan. Warabitu, dan ikutkanlah satu kebaikan dengan kebaikan berikutnya. Terus-menerus melakukan kebaikan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa kepada Allah mencakup tiga hal tadi. Sabar dari menjauhi kemaksiatan, kemudian sabar menjalankan ketaatan, dan terus-menerus berbuat kebaikan. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapat keberuntungan. Keberuntungan di sini adalah mendapat semua yang diinginkan dan terhindar dari semua yang ditakutkan. Nah, surat Ali Imran ayat ke 200. Nah, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan siang hari ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah terhadap ayat yang berikutnya, ayat yang disebutkan di dalam Riyadhus Shalihin. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Surat Al-Baqarah ayat 155. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Nah. Ya. Naam. Naam. Nah, jadi bipolar, ya, itu termasuk perasaan kejiwaan, ya. Perasaan kejiwaan itu adalah semua perasaan, penyakit-penyakit kejiwaan itu insya Allah bisa dihilangkan dengan Al-Quran. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Yunus ayat yang ke-57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izatum min rabbikum, nasihat dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh, obat terhadap segala penyakit yang ada di dalam dada, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, Surat Yunus ayat ke-57 menunjukkan bahwa Al-Quran itu obat bagi semua penyakit jiwa. Penyakit mudah marah, penyakit mudah sedih, penyakit takut terhadap suatu hal yang tidak jelas, fobia misalkan. Maka sebenarnya Al-Quran akan mengobati itu semua. Tinggal kesabaran dia dan keyakinan dia terhadap janji Allah ini. Maka dia perlu meruqyah dirinya. Banyak membaca Al-Quran. Kalau mungkin bacaan Al-Qurannya kurang tepat, dia berjuang, belajar. Bagaimana membaca Al-Quran yang tepat. Lafadznya, makhrajnya, panjang pendeknya. Kemudian dia berjuang untuk belajar mempelajari makna-makna Al-Quran. Maka insya Allah dengan dia melakukan hal itu dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menyembuhkan penyakit kejiwaan dia itu. Apakah itu bipolar ataupun yang lain, maka insya Allah akan sembuh. Juga berusaha mengkaji, mempelajari akidah yang sahihah, tauhid, dan akidah yang benar. Seperti ucapan dari Syekh Muqbil rahimahullah dalam sebagian ucapan beliau, jika engkau memiliki akidah yang benar, maka tidak ada yang engkau takuti kecuali Allah. Tetapi jika engkau memiliki akidah yang baik itu menyimpang ataupun ragu dalam masalah akidah, maka terhadap bayanganmu sendiri engkau akan takut. Terhadap bayanganmu sendiri engkau akan takut. Kalau akidahnya tidak kuat, maka berusaha untuk belajar akidah yang benar untuk mengobati penyakit jiwa tersebut. Termasuk menghilangkan penyakit jiwa, obatnya juga yang diajarkan Nabi adalah berpuasa penuh di bulan Ramadan sebagai kewajiban, kemudian berpuasa 3 hari setiap bulan. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Siyamu yaumus sabr wa thalathati ayyam min kulli syahr yudhibna wahras sadr. Berpuasa pada hari kesabaran, yaitu pada bulan Ramadan. Kemudian diikuti dengan puasa 3 hari setiap bulan. Setiap bulan Hijriah. Dzulqa'dah dia puasa 3 hari. Dzulhijjah dia puasa 3 hari. Syawal sebelumnya dia puasa 3 hari. Nah, Muharram dia puasa 3 hari. Dan seterusnya. Bebas mau puasa di tanggal berapapun asalkan 3 hari. Nah, asalkan tidak masuk dalam hari-hari yang dilarang berpuasa. Seperti hari Idul Fitri, Idul Adha, dan juga Ayyamut Tashrik. Tanggal 11, 12, 13, Dhul Hijjah tidak boleh berpuasa. Karena itu adalah ayyamu akal wa syurb. Hari-hari makan dan minum, kata Nabi. Nah, jika dia berpuasa 3 hari setiap bulan, setelah puasa di bulan Ramadan, maka itu akan menghilangkan rasa panas dalam dada. Perasaan dendam, perasaan takut, perasaan iri. Ya. Maka itu akan dihilangkan insyaAllah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia masih mendapatkan musibah penyakit itu, maka berusahalah bersabar. Lawanlah dengan ketaatan kepada Allah. Kalau dia ingin marah, tahan. Tahan mulutnya, tahan ucapannya agar jangan sampai mendatangkan kemurkaan Allah. Dia tahan. Dia ingin mencaci maki, mencerca, tahan mulutnya. Untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Jazakumullah khair. Nah. Nah, tadi yang saya terjemahkan di awal kali, Anda terjemahkan secara bahasa, Rabitu itu artinya berjaga di perbatasan. Nah, dan di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan hadis-hadis ketika menafsirkan ayat Ali Imran ayat 200 ini, kebanyakan juga tentang berjaga di perbatasan. Nah, artinya seorang yang berjaga di perbatasan, maka dia termasuk dalam keutamaan ayat ini. Nah, tetapi Syaikh Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Riyadhus Shalihin ini menjelaskan makna yang lain. Menjelaskan makna yang lain bahwa rabitu itu maksudnya adalah melakukan kebaikan kemudian diikuti dengan kebaikan yang selanjutnya. Terus-menerus berbuat kebaikan. Nah, maka insyaallah ini juga makna yang benar. Makna yang lebih umum. Walaupun riba berjaga di perbatasan itu juga termasuk dalam bagian ayat ini. Cuma bagi orang yang belum mendapatkan kesempatan untuk berjaga di perbatasan, ketika dia ingin menjalankan makna dari ayat ini, maka berusahalah terus-menerus melakukan satu kebaikan diikuti dengan kebaikan yang lain. Di antaranya yang jadi disebutkan hadisnya oleh Syekh Ibnu Utsaimin adalah isbagul wudu alal makarih, berusaha menyempurnakan wudu ketika dalam kondisi sulit, kemudian wa kasratil khutu ila al masajid, memperbanyak jalan langkah menuju masjid, kemudian wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu masuknya salat yang satu dengan salat berikutnya. Fadzalikumur ribat, maka itu adalah termasuk ar-ribat juga. Nah. Baik. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ana akhiri, ana ingatkan lagi untuk memperbanyak mengisi waktu kita antara sekarang sampai maghrib nanti dengan banyak berdoa kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, dan termasuk zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diperbanyak pada hari Arafah adalah yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah. Bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita perbanyak zikir itu diselang-selingi dengan doa, meminta semua yang kita inginkan, manfaat kehidupan dunia dan akhirat kita. Ucapan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu kita perbanyak sampai datangnya matahari terbenam. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.